استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأولياء الله الصالحين كافة المسلمين والمسلمات أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama kita jumpa lagi pada minggu ini dan pada petang ini kita sambung semula perbincangan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung perbincangan kita hari ini muka surat yang ke-56 pada kitab Usyahul Afrah, menyambung balik doa-doa dan hadis daripada hadis atau wirid-wirid daripada hadis dan doa-doa ulama-ulama untuk jadikan sebagai amalan kita, amalan mengampunkan dosa, amalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas atau pada hari Rabu baru ni kita bincang tentang istighfar atau doa istighfar Nabi Khidir alaihissalam. Kita bincang yang tu baru ni. Doa yang ada pada kitab itu atau istighfar yang ada pada kitab itu dan juga ada pada kitab tentang amalan-amalan bulan-bulan Rajab atau istighfar Rajab, yang bukan hanya boleh guna pada bulan Rajab saja tapi guna ia pada sepanjang masa. Istighfar ini boleh kita guna selepas sembahyang, seperti mana yang disebutkan ini. Istighfar ini boleh mengampunkan dosa yang banyak, walaupun dosa itu seumpama titik hujan di langit ataupun sebanyak daun-daun di atas bumi ini. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa itu. Dan itulah yang kita harapkan, kita pohonkan dengan penuh pengharapan kepada Allah. Tentang dosa ini, memanglah siapa-siapa pun kita bimbang dengan dosa kita sendiri. Maka sebab itu kita mengucapkan ketika duduk antara dua sujud, kita ucapkan Rabbi ghufirli, ampunkan dosa. Satu lagi dia panggil wajburni, tutupkan dosa dan kesalahan. Itu semua benda-benda yang menunjukkan kebimbangan manusia kepada dosanya sendiri, dosa yang dibimbangi akan dibukakan oleh Allah. Bimbang dengan dosa tu, maka kita berkata wajburni, ya Allah, lindungkan, tutupkanlah kesalahan dan dosa aku itu, jangan dibukakan akan kesalahan kita walau satu pun. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah Allah Ta'ala tutupkan kesalahan kita sehingga hari ini. Dosa itu tidak pernah ditunjukkan. Siapa pun tak tahu dosa kita. Rahmat daripada Allah. Tetapi jika berterusan manusia itu kufur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membukakan kesilapan dan dosa itu dan ditunjukkan kepada orang lain. Di satu masa nanti, yaitu di padang mahsyar atau di hari akhirat. Wala'ayyadzubillah. Kita mohon kepada Allah, tutupkanlah kesilapan kami itu, jangan dibukakan. Lebih-lebih lagi di hadapan kamu, di hadapan manusia yang ramai-ramai pada hari kiamat nanti. Istighfar ini adalah istighfar yang akan mengampunkan dosa. Kesiapa yang merasakan diri dia berdosa banyak kepada Allah, maka dia akan menjadikan diri dia, hidup dia dalam keadaan sentiasa beristighfar kepada Allah. Dan kata Abu Hurairah, berkata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Man ruziqal istighfara lam yuhramul maghfirah. Man ruziqal istighfara lam yuhramil maghfirah. لقوله سبحانه وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Ini kata Abi Hurairah dalam kitab yang lain. Maksud perkataan Abi Hurairah ini, maksudnya man ruziqal istighfar, sesiapa yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala untuk beristighfar. Sesiapa yang diberi rezeki, ruziqa, dibaca dengan majhul kalau dalam nahwu. Man ruziqal istighfara, sesiapa yang diberikan istighfar itu. Maksudnya nak istighfar ni pun rezeki daripada Allah. Sesiapa yang Allah Ta'ala bagi rezeki untuk dia, dia boleh beristighfar. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki sampai istighfar dia beribu-ribu satu hari. Dan ada orang yang tidak diberikan rezeki untuk beristighfar. Habis masa, tak reti nak taubat. Maka ada orang yang diberi rezeki. Yang ni rezeki ni yang kita minta ni. Rezeki ni satu benda kurniaan Allah. Dia bagi kepada siapa yang dia nak bagi. Dan ada orang yang diberikan rezeki untuk beristighfar tiap-tiap hari. Lepas sembahyang, sebelum sembahyang, dia tak ada kerja apa, dia pegang tasbih, dia baca astaghfirullahalazim, atau dia bacakan istighfar, Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu ilaika minhu thumma uttu ilaih, atau dia baca istighfar Nabi Khidir ini, mengharapkan pengampunan daripada Allah. Bermakna orang-orang yang baik yang diberi oleh Allah Ta'ala pengampunan itu ialah Allah Ta'ala sayang dia, Allah Ta'ala bagi dia untuk beristighfar. Sebab kata Abi Hurairah, man ruziqal istighfar, sesiapa yang diberikan, yang direzekikan untuk beristighfar, lam yuhramil maghfirah, maka orang itu tidak akan diharamkan daripada mendapat keampunan Allah. Siapa yang boleh istighfar, maka dia akan mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Tapi nak dapatkan pengampunan, dia kena istighfar. Dan istighfar itu juga termasuk dalam rezeki daripada Allah. Bukan senang nak istighfar ni pun. Nak pegang tasbih, nak istighfar 3-4-5 kali pun susah juga. Tambah nak 100 kali, 1000 kali lagi susah. Kerana dia kata firman Allah Ta'ala, siapa yang diberikan rezeki untuk beristighfar, maka orang itu akan mendapat pengampunan Allah. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, kerana sesungguhnya Tuhan kamu itu maha pengampun ia. Mintalah ampun dengan Allah Ta'ala. Jika sekiranya kita takut dan bimbang di atas kesalahan, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah yang maha pengampun. Tidak ada Tuhan lain yang maha mengampun melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu bersifat Al-Ghafur atau Ghaffara. Allah Ta'ala tu maha pengampun. Itu kata Abi Hurairah. Dan saya ulang balik, nak istighfar ini pun benda yang sukar sebenarnya, susah, melainkan orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dalam bab rezeki ini macam-macam. Dalam bab soal rezeki ini berbagai-bagai. Bukan tekan rezeki duit saja. Pengampunan juga rezeki daripada Allah. Sebab mengikut pendapat ulama, berkata Abu Lais Samarqandi, kitab Tanbihul Ghafilin, nikmat terbesar kamu daripada Allah Ta'ala ialah apabila dosa kamu diampunkan oleh Allah. Cukuplah nikmat terbesar kamu itu apabila dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang bersembahyang tetapi tidak mendapat pengampunan. Ada orang yang hidup tidak mendapat pengampunan Allah. Tetapi berbahagia orang yang hidup, setiap hari dia mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala di atas dosa yang lama, yang dulu-dulu. Maka orang tu mencari jalan bagaimana nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Duduk antara dua sujud diminta ampun dengan Allah. Bila baca Fatihah pun sama juga diminta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebelum memberi salam, selepas tahiyat juga cari jalan nak membaca doa-doa yang tertentu untuk diampunkan, minta ampun dosa. Kan? Macam-macam cara yang dia buat supaya dosa dia diampunkan oleh Allah. Kerana nikmat terbesar kita itu ialah apabila diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila balik kepada Allah Ta'ala dengan tidak ada dosa, di Allah ampunkan semua dosa, kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Baik, kita sambung apa bincangan kita hari ini. Qala ma'alif rahimahullah Subhanahu Wa Ta'ala, berkata Auza'i, Imam Auza'i, satu ulama fiqah yang ada mazhabnya sendiri, dipanggil mazhab Al-Auza'i, tetapi mazhab fiqahnya tidak bertahan lama. Yang bertahan ni empatnya, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Empat saja yang bertahan sampai hari ini. Sedangkan mazhab-mazhab lain itu hilang kerana tidak ada orang lagi yang nak ambil mazhab mereka, kerana kekuatan empat mazhab yang lain. Maka Auza'i ini sa'ulama at-tabi'a. Maka berkata Imam Auza'i, barang siapa membaca doa yang tersebut ini, diampunkan dosanya. Dan jikalau ada ia seumpama buih di laut, dan sebilang-bilang daun kayu, dan sebilang-bilang titik hujan sekalipun, baca doa tu, maka dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa mana? Doa yang di atas ni sama juga. Doa yang di atas ni, Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu ilaika minhu thumma udtu ilaih, wa astaghfiruka lima wa'adtuka min nafsi thumma akhlaftuka, wa astaghfiruka lima aradtu bihi wajhaka fakhalattuhu ma laysa laka, wa astaghfiruka lin'ami allati an'amta biha alayya ala ma'siyatika, واستغفرك يا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من كل ذنب أذنبته أو معصية في ضياء النهار وسواد الليل في ملأ أو خلاء أو سر وعلانية يا حكيم. دعاء دلو دعاء ني دعاء pengampunan dosa yang kita sunat kita baca selepas sembahyang dan selepas kita beribadat-ibadat yang lain. Dan berkata Auza'i juga, sesiapa baca doa ini diampunkan dosa dia walaupun sebanyak mana dosa dia sekalipun. dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, barang mana hamba membaca akan doa ini, doa teh tadi boleh ampun dosa. Kan walaupun banyak mana sekalipun doa istighfar Nabi Khidir tadi itu, kan kalau dibaca ia, berkata Imam Auza'i, diampunkan dosa yang sebanyak mana sekalipun dosa kita kepada Allah Taala, diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini doa ni, doa Nabi yang Nabi ajarkan kita baca. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang mana hamba membacakan doa ini. Doa macam mana? La ilaha illallah al-hakimul karim subhanallah rabbil azim alhamdulillah rabbil alamin. Nah, lagi tak tu ada. Nabi kata ni doa ni, atau istighfar juga, ataupun doa. Nabi bersabda, barang mana hamba membacakan doa ini, la ilaha illallah al-hakimul karimi subhanallahi rabbil azimi alhamdulillahi rabbil alamina, adalah sebenar atas Allah Subhanahu wa taala bahwa diharamkan dia atas api neraka Allah. Doa tadi, guna doa ni, doa Nabi bagi ni, doa yang mudah-mudahan Allah Taala jauhkan kita daripada api neraka disebabkan dosa yang diampunkan oleh Allah Taala. Doa yang pendek atau wirid yang pendek, la ilaha illallah al-hakimul karim subhanallah rabbil azim alhamdulillah rabbil alamin. Yani doa, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang baca doa ni selepas sembahyang atau selepas beribadat apapun jua, maka dia akan diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini juga antara doa yang baik, yang elok kita amalkan. Barang mana masa kita ada. Pasal apa diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka? Kerana dosa diampunkan. Saya sebutkan balik tentang istighfar tadi, yang ni juga sebahagian daripada istighfar ini. Doa Nabi dia pun sebahagian daripada istighfar juga. Penghapus dosa. La ilaha illallah al-hakimul karim subhanallah rabbil azim alhamdulillah rabbil alamin, itu juga sebahagian daripada cara pengampunan dosa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kata ulama, nak bertobat kepada Allah Ta'ala kena ikut cara tobat Nabi-Nabi. Dalam doa ni bukan bermakna Nabi Adam bertobat, Nabi Muhammad bertobat untuk diri dia, bukan. Tetapi dia baca doa ini, dia kata barang mana hamba membaca, bermakna siapa-siapa hamba Allah Ta'ala yang selain daripada aku membaca doa ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maksum, dia baca doa itu bukan bermakna dia minta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa, tetapi dia baca tu nak ajak kita. Kita faham bahawa dosa ini, kata ulama-ulama, banyak Nabi-Nabi lain pun berdosa. Ada Nabi lain berdosa, tapi bukan dosa Nabi, dosa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk i'tibar kepada umat. Contoh Nabi Adam berdosa, dosa yang Allah Ta'ala jadikan, bukan atas kehendak Adam, tetapi kehendak Allah Ta'ala nak jadikan dosa itu penyebab kepada manusia turun ke bumi. Dosa itu juga sebahagian daripada rahmat Allah. Kau tidak tak reti kita, tak reti nak bersyukur mungkin, sebab tak ada kesalahan. Tanpa kesalahan kita tak erti bersyukur. Bila Allah Ta'ala bagi sikit ujian, kita akan erti bersyukur. Pandai berjimat-jimat pula. Amalah Allah ni pandai berjimat lah. Dia uji sikit lah. Pandai kan? Pandai pakat berjimat habis. Pakat nak kayu beskat pula Allah ni. Ha, dulu action. Nenek kereta nak beli kereta terusang. Ha, minyak naik, ha, baru dah pergi teropong tengok kedai beskat tak mana. Pula kena beli beskat pula. Baru reti berjimat. Kita tidak tak reti. Dulu ni makan contohnya. Kan? Kawan-kawan main rumah contohnya, masa mana pun nyamu nasi. Memanglah orang kita orang Melayu dulu tu. Lah ni pergi rumah waktu mana, tengah hari pun, siap silap, dia goreng kopok air bagi. Jimat. Ha. Dulu, hebat. Bukan main lah, dia Allah Ta'ala uji sikit. Baik, kerana kesalahan kita itu, Allah Ta'ala menguji ia di atas kesilapan kita manusia. Disebabkan dosa baru kita bererti, disebabkan ujian Allah Ta'ala baru kita bererti bersyukur kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi sikit ujian. Tetapi kita nak faham, kesalahan Nabi Adam bukan salah Nabi Adam, tetapi salah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Contohnya, Nabi Adam bersalah, Nabi Musa pun bersalah, Nabi Ibrahim pun bersalah, Nabi Isa pun bersalah. Banyak nabi-nabi yang ada kesilapan dan kesalahan. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada juga kesilapan dia, kesilapan yang dijadikan oleh Allah Taala untuk iktibar kepada umat. Nabi Muhammad silap, ada pernah bersilap. Tersilap nabi itu kerana Allah Taala ciptakan kesalahan itu, bukan kerana nabi salah, tetapi kesalahan untuk manusia. Nabi tak salah, kalau nabi salah pun Allah Taala ampun terus dosa. Masalah sekarang kita ni, dosa diampunkan atau tidak? Maka Nabi berdoa bukan untuk diri dia saja, tetapi dia doa ajak kita. Nabi Muhammad salah ke mana? Apa salah Nabi Muhammad? Dia pernah tak menghiraukan kata-kata satu orang buta. Orang buta ni panggil, "Ya Muhammad, ajak aku pasal Islam." Nabi kata, "Hang duk siapa? Aku nak ajak ni Abu Sufyan, Warid, Walid Al-Mughirah, Abu Jahal, nak ajak ni apa? Hang duk sat." Maka turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur tentang kesilapan nabi yang diciptakan oleh Allah Taala untuk i'tibar kepada kita. Apa ayat dia? "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma." Bermasam muka dan berpaling nabi itu apabila mai kepada dia satu orang buta. Nabi kena tegur dengan ayat itu. Kan? Dan bermacam-macam. Tetapi yang itu bukan kesalahan nabi. Nak habaq kat kita kalau mai orang kaya dengan orang miskin, nak layan siapa? Nak mai tengok hak kayu beskat dengan mai naik kereta Mercedes, talah siapa dulu? Kan? Konu mai contohnya lah. Konu mai kenuri kayu beskat. Kayu beskat mai kita panggil dia mai tu. Dia teringin nak mai rumah kenuri. Kayu beskat bejuh mai. Tungkat-tungkat beskat, angkat tangan. Kita angkat tangan juga. Tapi tengok akun Mercedes tu. Tinggi hak kawan ni, dia kau tu ingat aku angkat tangan kita. Rumahnya dah angkat tangan kawan Mercedes. Kawan orang tua ni salam pun tak apa nak. Tak apa nak tengok lah. Itu tanda satu kesilapan yang tak sengaja. Kita pun memang ada kesilapan tu juga. Kadang ramai-ramai mana nak larat tengok semua kan. Kesilapan juga. Tetapi dalam isyarat itu Nabi diisyaratkan bahawa carilah. Nak berdakwah jangan kira siapa-siapa. Orang besar pun kita berdakwah, orang kecil pun kita dakwah. Tetapi lebih tumpu kepada orang kecil. Karena orang kecil, orang miskin ni lebih dekat mereka dengan Allah Ta'ala. Bukan benda orang kaya tak ni, dia payah sikit orang kaya ni. Pasal nak apa? Nak hilangkan perasaan kepada harta dia susah. Tapi orang miskin ni senang kalau nak ajak dia apa. Kan? Okey. Maka Nabi Adam pernah berdosa, Nabi Muhammad pernah berdosa. Sikit. Kesalahan bukan dosa, kesalahan. Nabi Adam pernah bersalah. Salah mana? Salah kerana Allah Ta'ala larang jangan makan pohon. Jangan hampir. Bukan jangan makan. Jangan hampirkan pohon itu. Wala taqrabah hadhi syajarah. Tetapi Nabi, bukan Nabi Adam, bukan takat pi makan, bukan takat pi hampir, dia makan buah pohon dari pohon itu kerana hasutan isteri dia. Maka berdosa dan bersalah Adam alaihissalam. Tetapi beza dosa Nabi Adam diterima oleh Allah Ta'ala tak sama dengan dosa Iblis. Dosa Iblis, dia minta ampun dengan Allah Ta'ala juga. Tapi Allah Ta'ala tak terima. Dosa Adam, Adam berdosa juga. Tapi Allah Ta'ala terima. Pasal apa? Berkata ulama-ulama tasawuf tentang istighfar ini. Sesiapa yang bertobat seperti tobat Nabi Adam, dia akan diterima pengampunan dia. Tetapi siapa yang bertobat seperti tobat Iblis, maka dia tidak akan diterima pengampunan itu oleh Allah Ta'ala. Siapa yang bertobat macam tobat Nabi Adam, maka dia akan diterima taubatnya. Tetapi siapa yang bertobat cara Iblis, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Pasal apa tobat Nabi Adam diterima? Kerana yang pertama, kita faham, kata ulama, pasal apa Nabi Adam diterima taubatnya? Kerana lima sebab. Nah, kalau nak tobat, kena tobat. Kan? Nak tobat, kena lima ni. Ni saya kutip dari kitab-kitab tasawuf. Tajul Arus, Lembab Taubat. Tambik daripada kitab Tanbihul Filin, Abu Lay Samarqandi, dalam bab taubat. Siapa yang bertobat macam Nabi Adam, yang lima syarat ini ada, maka tobat diterima. Pertama, tobat Nabi Adam macam mana? Pertama, semasa dia bertobat, dia mengaku dosa dia. Siapa-siapa yang bertobat sambil mengakukan, ya Allah, aku memang banyak dosa. Aku ni dosa, aku ni tak tahu nak banyak mana lah. Tidak ada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa aku, melainkan engkau. Kau ampunkanlah dosa aku. Dia mengaku. Mengaku dosa. Maka orang yang diberikan rezeki beristighfar, itu bermakna dia mengaku dosa. Sebab itu Allah Ta'ala tak haramkan dia daripada menerima pengampunan, kata Abi Hurairah tadi. Orang-orang yang beristighfar itu, dia mengaku dosa dia. Maka bila dia mengaku dosa dia, tobat dia diterima. Itu syarat. Syarat supaya diterima tobat kita. Saya ulang balik. Apabila kita mengucapkan istighfar kepada Allah, masa bertobat ini, tolong mengakulah salah tu. Ya Allah, aku ni bersalah. Semahyang ni aku tinggal banyak. Tapi siapa pun tak tahu aku tinggal semahyang. Siapa pun tak tahu kata aku tinggal sembahyang banyak. Contohnya, hanya engkau dan aku saja mengetahui banyak mana sembahyang yang ku tinggalkan. Ya Allah, ampunkan dosa aku itu. Aku mengaku aku ni ada kesilapan. Dalam duduk mengaji pun tinggal sembahyang kadang-kadang. Tertinggal, bukan saya tinggal, tertinggal. Dan terpaksa qada juga. Masih ada. Itu kerana apa? Kerana kelemahan dan kedhaifan kita. Maka, ya Allah, ampunlah dosa. Aku nak buat macam mana? Kau berilah peluang untuk aku bertobat dan bagi peluang untuk aku, kekuatan untuk aku qadha balik kesilapan aku itu. Aku mengaku atas dosa aku ni. Aku banyak sangat tinggal sembahyang contohnya. Banyak sangat kesilapan dan dosa aku dengan engkau. Pertama, mengaku. Bila mengaku dosa, ketika itu Allah Ta'ala ampunkan dosa. Berkata ulama tafsir, lama mana Nabi Adam bertobat dengan Allah Ta'ala baru diterima? Lama mana Nabi Adam bertobat kepada Allah Ta'ala baru Allah Ta'ala terima? Berkata ulama, Nabi Adam bertobat dalam syurga itu sebelum turun ke bumi ini selama 1,000 tahun. Tobat, sujud yang lama kepada Allah Ta'ala. Minta, ya Allah, ampunkan dosa. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ampunkan dosa aku. Lama dia sujud kepada Allah Ta'ala. Tanpa diangkatkan kepala dia. Karena mengiktiraf dan mengaku dosa ni. Sebab itu kalau kita mengaku dosa ni, istighfar kita dengan istighfar Nabi Khidir, dengan diikuti dengan sembahyang taubat lagi, campur dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi. Cari istighfar-istighfar yang ada, yang kita faham, yang kita reti, kita baca. Sambil hati kita, kita kata, ya Allah, ampunkan dosa yang aku buat ini dan aku mengaku kesilapan aku. Silap dulu tak mengaji banyak. Dulu, mengaku. Silap kerana apa? Kerana tak faham banyak. Dulu ni sebelum Allah Ta'ala bagi cahaya, hidayah kat kita, kita ni dengan soal kuliah ni tak apa nak pulun sangat dulu, contoh. Tetapi Allah Ta'ala sayang, dia bagi balik. Dia bagi kita perasaan kembali, nak kembali balik kepada dia. Perasaan nak mengaji bagi banyak, nak tutup kesilapan dulu. Allah Ta'ala bagi peluang tu. Allah Ta'ala hidupkan kita tiap hari ni bermakna Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita bertaubat dengan sebanyak-banyaknya sebelum dia berhentikan amalan taubat itu. Allah bagi peluang. Alhamdulillah bagi peluang. Bangkit. Bangkit lagi. Saya boleh buat lagi. Baik. Yang pertama, mengakukan dosa kepada Allah. Contohnya kita sujud. Sujud kepada Allah Ta'ala sambil kita kata, kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Pada sembahyang taubat, contohnya sembahyang taubat, kita baca yang lama, baca 3 kali, ataupun dicampur pula dengan doa taubat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila kata inni kuntu minaz zalimin, kita kata diri kita, ya Allah, aku ni memang banyak dosa, aku mengaku banyak dosa. Itu nak kena buat sembahyang taubat. Dia tak maghrib isyak ke, isyak subuh ke, tahajud duha, iringkan dia. Tapi apabila kita betul bersujud kepada Allah Ta'ala, dalam sujud sembahyang taubat itu, sambil kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila kata inni kuntu minaz zalimin, kita mengaku, ya Allah, aku ni memang banyak dosa. Dosa aku ni tak tahu, engkau lah yang mengetahui. Mungkin sebanyak titik hujan di langit, mungkin sebanyak daun yang berada di atas alam ini, mungkin umpama buih di lautan. Tapi walau bagaimana banyak sekalipun, kau ampunkan dosa aku. Itu yang syarat yang pertama. Doa dan taubat Nabi Adam diterima. Sebab kedua, diterima taubat Nabi Adam kerana yang keduanya, sebab dia menyesal di atas perbuatan dia. Dia menyesal. Dia kata, aku menyesal, aku tak pi tak apa ke pokok tu. Aku menyesal sungguh-sungguh. Dia taubat, mengaku dosa sambil menyesal di atas dosa itu. Dia tersilap buat. Kalau taubat, mengaku dosa, tak menyesal, tak jadi lagi. Bertaubat saja tanpa mengaku dosa atau tanpa menyesal di atas perbuatan itu, maka yang tu dia tak kira lagi. Sebab itu tak diterima. Menyesallah atas perbuatan kita dulu. Contohnya kita menyesal tinggal sembahyang, aku menyesal sungguhlah. Dulu tak reti, tak faham dia buat macam mana. Dulu tak mengaji, tak faham bahawa tinggal sembahyang itu direndam dalam neraka 80 tahun. Satu sembahyang. Dulu tak tahu. Lah baru tahu, ya Allah, ampun dah dosa. Allah Ta'ala bubuh dalam neraka, dicampak dalam neraka disebabkan satu sembahyang yang kita tak sembahyang. Lamanya itu 80 ahqab atau 80 haqab. 80 tahun. 3-1 haqab itu 80 tahun kata ulama. 80 tahun dengan sebab satu dosa. Seperti mana saya ulang balik, seperti mana sehelai rambut wanita yang ditunjukkan kepada lelaki yang bukan mahram, sehelai rambut dia dibakar dalam neraka itu 80 tahun juga. Sama dengan satu sembahyang, sama dengan sehelai rambut. Menyesal di atas perbuatan dulu ni. Menyesal kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dulu tak tahu, tak ada ilmu dia buat macam mana. Dulu tak reti sangat. Lah ni barulah menyesal sungguh-sungguh di atas perbuatan meninggalkan sembahyang, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, syarat yang ketiga diterima taubat, taubat Nabi Adam, menyalahkan dirinya. Nabi Adam bila berdosa, dia salahkan diri dia. Dia tak salahkan Hawa, dia salahkan diri. Kita ni passion salah orang banyak. Nak bagi, nak Allah Ta'ala terimakan taubat kita, tolong salahkan diri kita, jangan salahkan orang. Ni kita tak boleh semayang, kita salah orang. Dia hanya main rumah aku nak semayang tak boleh. Pergi salah orang, masa apa pula? Kan? Aku nak pergi semayang di masjid, dia main rumah aku pula. Dia hanya masa, jangan salah aku. Dia salah orang. Kita, kawan tu main bukannya main pukul 12 tengah hari, pukul 1. Dia main pukul 2 setengah. Pasal apa? Tak pergi sembahyang awal-awal contohnya. Lepas tu kan tu main rali-rali sampai sampai asyak. Lepas tu balik-balik lah. Isteri kata, abang tak sembahyang Allah. Tak sembahyang lagi. Lah, pasal apa tak sembahyang? Tak sembahyang mana? Dia tu main rumah. Oh, pergi salah orang pula. Maka salahkan diri banyak. Salahkan diri di atas kesilapan. Jangan salah orang. Tunjukkan kesilapan itu di atas diri sendiri. Bila kita bertobat tapi menyalahkan orang, Allah Ta'ala tak terima. Bertobat sambil menyalahkan diri. Kerana Adam bertobat, dia tak salahkan Hawa sama sekali. Dia kata, memang Hawa pun kata, ya, dia kata, wahai suami aku yang bersalah sebab pujuk kamu. Adam kata, da'ai. Saya yang turut kamu. Saya yang salah. Bukan kamu, saya. Masing-masing duduk mengaku salah. Kau ni kata kau ni salah, kau ni kata kau ni salah. Adam kata dia salah, Hawa kata tak, dia yang salah. Tetapi kedua-duanya dihukum oleh Allah Ta'ala, diturunkan daripada syurga ke bumi. Baik, yang ketiga, salahkan diri sendiri. Apabila kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Jangan salah orang lain banyak. Ini antara syarat tasawuf itu, salahkan diri sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ini salah orang lain banyak sangat. Nampak orang salah, nampak anu salah orang, salah orang, salah orang, salah orang. Kita tak salah langsung. Yang keempat, bila dah mengaku dosa, menyesal dan salahkan diri, kemudian yang keempatnya, cepat-cepat bertobat. Segera bertobat. Kerana Nabi Adam AS bila dia bersalah, dia terus bertobat kepada Allah Ta'ala tanpa tangguh-tangguh lagi dah. Terus. Dia tak ada nak tangguh-tangguh dah. Terus bertobat kepada Allah Ta'ala. Lah juga. Ini sama macam kita juga lah. Kalau kita nak tobat ni, jangan tunggu malam jemaat lah. Ni malam jemaat baru ni tak ada tobat. Ngaji-ngaji si ustaz kata malam jemaat elok tobat. Malam yang paling elok tobat malam jemaat. Dia kata malam ni tunggu malam jemaat lah. Tapi tunggu malam jemaat tu nak tobat. Segera kan. Qabil lah juga kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Maghrib malam ni kan contohnya. Ataupun lepas sembahyang asar tak boleh sembahyang tapi duduk astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim, segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Tunggu lama-lama, jangan bertangguh-tangguh, kerana taubat yang bertangguh tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Taubat yang diterima ni adalah taubat bila ada kesalahan sedar, kita sedang kita salah, la juga taubat. Sambil pegang tasbih ke, terus sambil uduk sembahyang taubat ke. Contohnya duduk saja teringat dosa lama-lama. Ish, aku ni ada dosa dengan Allah Ta'ala dulu ni. Ambil uduk tu, semayang taubat tu. Lah juga. Taubat itu, begitu taubat macam tu, diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tangguh nantilah, maka taubat itu susah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang kelima, cara taubat Nabi Adam yang kelima, ialah dia tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia minta ampun. Dia tak pernah kata Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Dia berkata, ya Allah, engkau pasti mengampunkan dosa aku ini. Dia tak putus asa. Dia tobat terus 1000 tahun. Dia tak angkat kepala dia. Bermakna dia tak putus asa daripada rahmat Allah. Yang tu. Maka berkata ulama, sesiapa yang bertobat seperti Nabi tobat Nabi Adam, dia diterima tobatnya itu. Jangan putus asa pula. Putus asa rahmat Allah tak boleh. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana dia faham bahawa Allah Ta'ala itu maha pemurah dan maha penyayang. Dia minta ampun. Dia minta ampun tu. Dia tak pernah nak berhenti daripada minta ampun Allah Ta'ala. Istighfar ni selalu-selalu. Lepas sembahyang, istighfar. Lepas baca Quran, istighfar. Lepas mengaji, istighfar. Walaupun dia tahulah mengaji itu mengampunkan dosa, tapi dia terus beristighfar lagi kerana dia rasa dosa dia lebih banyak daripada istighfar dia. Nabi sendiri pun kita faham beristighfar berapa kali sehari semalam. Ada hadis kata 70 kali, ada hadis kata 100 kali. Kita juga nak istighfar 100 kali satu hari. Paling kurang menyamai istighfar Nabi. Lebih lagi baik. Karena kita faham kita banyak dosa daripada Nabi. Maka sambil kita beristighfar, jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Minta terus kepada Allah. Tetapi ulama kata, sesiapa yang bertobat seperti tobat iblis, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak terima tobat iblis? Kerana iblis bertobat, dia tidak mengaku dosa dia. Dia bertobat juga, iblis ni. Tapi dia tak mengaku. Iblis tak mengaku dosa dia. Dosa apa? Dosa dia melawan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tas hormat kamu kepada Adam, dia tak hormat. Bila Allah Ta'ala tanya pasal apa yang tak hormat dia, dia kata, aku lebih baik pada dia. Dia tak mengakukan kesilapan dia. Tak mau bertobat itu. Maka apabila bertobat cara iblis, tidak mengaku dosa, Allah Ta'ala tolak dosa pengampunan, Allah Ta'ala tolak taubat iblis disebabkan tidak mengaku dosanya. Maksud i'tiraf bidzambi itu, mengaku atas kesilapan itu memang kena. Yang keduanya, lawan balik taubat Nabi Adam, taubat iblis guna yang kedua, dia tidak pernah menyesal. Dia tak menyesal. Dia pergi ganggu Adam sampai Adam terkeluar dari syurga, dia tak menyesal. Dia seronok pula dengan dosa. Ini masalah. Sebab itu dosa orang jenis ni tak menyesal, ini berat. Tak menyesal pun, tinggi kuliah tak menyesal pun. Tinggi sembahyang tak menyesal pun. Biar ambil. Oi. Orang tinggi sembahyang tak menyesal. Tinggal semua jemaah tak menyesal. Kita tertinggal semua jemaah menyesal juga. Silap aku ni, aku karut dengan diri aku ni. Apa jadi orang pergi semua jemaah, aku tak pergi. Pergi pun lambat pula dah. Khalid. Salah diri kita balik. Tetapi ada orang tak menyesal pun. Biar pergi. Eh, tak pergi sembahyang. Biar pergi lah. Ya. Sembahyang pergi dia apa? Aku main di rumah dah. Tak menyesal. Bila tak menyesal, bermakna bila tak menyesal, tobat dia Allah Ta'ala tak terima. Walaupun dia berkata, Rabbi ghafirli dan sembahyang dia. Allah Ta'ala susah nak mengampung dosa dia sebab dia tak menyesal. Satu semayang berbeza. Semayang orang yang bersemayang jemaah, dalam hadis, dalam kitab kita bincangkan, atau yang kita dengar daripada apa, yang kita baca kitab dulu, 10 semayang yang ditolak oleh Allah Ta'ala ialah orang yang bersemayang tetapi tidak bersemayang berjemaah. Maka semayangnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Bermabih tolak ni, dia baca Rabbi ghafirli pun Allah Ta'ala tolak juga. Allah Ta'ala tak terima. Ya Allah, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Allah Ta'ala tak terima sebab dia tidak bersemayam berjemaah. Tapi tu orang kata, biar ampi ya. Dia tak pergi semayam jemaah. Tak apa eh. Tak menyesal pun kalau tertinggal jemaah, tertinggal kuliah-kuliah pengajian, tertinggal amal ibadat yang banyak, tak menyesal. Kan? Sebab tu mai kata-kata mana saya sebutkan balik, saya ulangkan balik. Dalam bab hati mati, min alamati mautil qalbi, di antara mati tanda hati mati, adabul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Dalam hikam kita hikam, kita baca kita hikam, ada hikam yang ada dalam kitab itu. Ulama Ibn Athal Iskandari kata, min alamatil maut, min alamati mautil qalbi, di antara tanda mati hati itu, adabul huzni, tidak pernah bersedih, ala ma fataka mil muwafaqan, tak bersedih di atas benda yang hilang. Sembahyang jemaah hilang, tak sedih. Mengaji hilang, tak sedih. Benda-benda kebaikan, Quran yang kita tak baca sehari, tak sedih. Itu tanda hati mati. Tak sedih ini bermakna tak menyesal. Tak baca Quran tak apa, tak menyesal pun. Kan? Ha? Ha, tapi kalau PPP apa? Kalau kawan habaq kata ni tak pi ambil duit ni, di kerajaan bagi duit ni semenjak 2 minyak ni. Hang tak pi, rugi hang. Eh, menyesal aku tak pi, kalau aku pi boleh naik RM100. Menyesal pasal tu. Tak menyesal pasal dosa. Kan? Aku pi ambil dah awal dapat 600 lebih. Ya? Bibi, ayah ada tempoh masa tu habis masa dah. Dia bagi seminggu je. Eh, menyesal aku kalau ambil awal tak apa. Menyesal. Kalau yang tu menyesal, tapi bab Quran tak baca tak menyesal. Dosa tak diampunkan tak menyesal. Betul, manusia hati mati. Hati manusia tu beku dan mati. Tak merasai kehebatan amalan. sampai dia tak menyesal di atas benda yang hilang daripada diri dia. Kita menyesal juga. Tak boleh mengaji seminggu ni kata is rugi, menyesal, nak kena pergi tanung, nak kena pergi tani, tapi nak buat macam mana? Sesalan di hati tu ada juga. Yang tu tak apa, hati tak mati. Walaupun kita terpaksa pergi tang lain pun contohnya. Tapi ni masalah ni. Hak mengaji tepi rumah, baca kitab di masjid tepi rumah pun tak pernah mai, tak menyesal. Biar-biar, dia biar habis itu. Itu tanda hati mati. Hati yang mati. Bila hati mati, tak sabar ke mana. Bila hati mati, jasad juga mati. Duduk di rumah lah dia. Seorang suka lah dia. Baik? Iblis ditolak taubat dia kerana lima sebab. Pertama, tak mengaku dosa. Kedua, tak penyesal. Tak menyesal dia. Di atas kesilapan dia. Lawan perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, pada lawan balik taubat Nabi Adam, dia tidak pernah menyalahkan diri dan mencela diri di atas kesalahan itu. Yang tu cara iblis bertaubat. Dia taubat-taubat juga, tapi dia tak mencela diri dia. Betul, mai kaedah tasawuf, dia kata apa? Dalam peringkat kita sekarang ni, dia kena ada nafsul lawamah. Peringkat kita lah ni. Peringkat apa? Peringkat yang ketiga 40 ke atas. 35, 40 sampai ke 60 sampai nak mati ni. Dia ada kena peringkat nafsul lawamah. Diri yang mencela kejahatan. Ha, kalau peringkat ilmu tasawuf, dia ada peringkat nafsul mutmainnah, lawamah, ammarah. Macam-macam. Kan? Yang kita bincangkan sikit dulu. Tetapi orang yang tidak mencela kejahatan itu, tidak ada perasaan nak lawamah. Dia masih ada perasaan ammarah. Ammarah ni makna nak buat dosa lagi. Kalau peringkat 40 pun tak menyesal juga duduk tinggal sembang jemaat, yang tu masih ada nafsul ammarah. Nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Sepatutnya 40 ni dia pernah, dia kena cela diri dah. Dia kata, aku ni macam mana ni, orang tinggal sembahyang, aku duduk tinggal sembahyang jemaah ni macam mana, tak patut aku, tak boleh jadi aku ni. Tapi tak tinggal-tinggal jugalah. Kadang-kadang tinggal-tinggal juga, tapi duduk celah lah diri. Aku ni macam mana, orang duduk ulang alik pergi kuliah, orang duduk ulang alik pergi masjid, aku tak nak pergi ni macam mana, jadi apa aku ni. Ha? Dia duduk salah diri dia. Kan? Kalau yang tu perasaan tu ada, bermakna perasaan tu perasaan mencela diri. Kena ada yang tu. Peringkat macam kita lah ni dah kena ada yang tu dah. Duk kata silap diri, aku ni silap. Aku ni silap, aku pasal tak pergi mengaji banyak-banyak dulu. Silap aku pasal aku tak ambil tahu banyak-banyak. Kan? Perasaan tu dah kena ada waktu sekarang ni. Dan Nabi kata, ulama kata, sesiapa yang mati dalam perasaan mencela diri dia, dia diterima oleh Allah Ta'ala. Terima tu bermakna Allah Ta'ala terima dia. Kematian dia Allah Ta'ala terima. Dia kena peringkat itu. Mencela diri di atas dosa yang kita buat. Silap tinggal sembahyang, cela diri. Pasal apalah aku ni? Tak boleh pergi sembahyang jemaah di masjid pasal apa? Disuruh tak boleh pergi pasal apa? Pasal apa orang boleh pergi, kita tak boleh pergi? Pasal apa orang-orang yang apa yang Allah Ta'ala tak beri ni'mat ke mereka pun macam kita pun boleh sampai ke masjid kita. Tak sampai-sampai juga. Celahlah diri. Dengan nikmat yang banyak, dengan tangan, kaki, mata, telinga semua ada. Kenderaan pun elok. Tak kacau siapa-siapa nak pergi mengaji. Tak kacau siapa-siapa nak pergi sembahyang. Tak kacau siapa. Tapi pasal apa tak boleh sampai juga. Celahlah diri. Barulah kita ada penyesalan. Baik. Yang ketiga apa dia? Mencela diri di atas kesilapan dan dosa. Yang keempat, tobat iblis macam mana? Tobat iblis yang Allah Ta'ala tak terima ni yang keempat. Kerana bila dia bersalah, dia tidak segera bertobat kepada Allah. Dia biar. Ha? Sambil ego dia, takbur dia. Aba wastakbara. Dia enggan dan dia takbur. Enggan di mana enggan apa? Enggan bertobat. Dan enggan turut perintah Allah Ta'ala. Dan enggan bertobat segera. Dia tak mau tobat. Dia biar. Biar pergi tangguh lah. Biar pergi tu. Macam orang Allah kata, kan, jomlah kita pergi sembahyang, pergi mengaji. Tak apa lah, nanti ya. Nanti ya, pergi mengaji. Tua-tua masuk, tobat lah. Oh, tu dia. Ha? Tua-tua masuk. Ya. Kita ajak orang muda-muda, jomlah pergi mengaji, pergi sembahyang, pergi apa, pergi buat amal kebajikan. Apalah, kita enjoy dulu. Esok tua-tua masuk, tobat lah. Itu bermakna menangguhkan tobat. Sepatutnya orang muda pun taubat, sebab kesilapan orang muda pun ada, orang tua pun ada. Ayah pun bersalah, mak pun bersalah, anak pun bersalah. Semua orang salah. Kita pun bersalah, jiran pun bersalah. Masyarakat semua bersalah belakang. Sama-sama kita semua taubat. Segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baru Allah Ta'ala terima. Tetapi iblis ditolak taubat dia kerana dia tidak segera bertaubat. Dia biar. Dia tak kisah pun. Kemudian, lagi yang kelima. Ditolak taubat iblis kerana dia berputus asa daripada rahmat Allah. Bila Allah Ta'ala kata, wahai iblis, kamu berdosa dengan aku. Allah kata, bila berdosa, dia tak sembah Allah Ta'ala, tak minta ampun cepat-cepat, dan dia berputus asa. Dia kata, nak buat macam mana? Allah Ta'ala dah nak buat masuk neraka, biar biar. Maka dia kata, ya Allah, bila dia masuk, kau masukkan dia dalam neraka, dia kata, iblis kata, aku nak ajak hamba-hamba kamu yang lain sama. Itu bermakna dia tak pernah dia berputus asa. Dia tak kata, ya Allah, ampunlah dosa aku lagi, aku tak mau. Maka apabila dia berputus asa, dia kata, kalau dia masuk dia seorang, dia tak mau, dia nak ajak orang lain masuk sama. Dia berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka dalam itu, kita dalam kita keadaan bertaubat ini, jangan putus asa. Teruskan bertaubat kepada Allah Ta'ala hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Dan kita yakin bahawa sebelum kita mati, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita yang banyak ini. Sebab Allah Ta'ala tu innahu kana ghaffara. Allah Ta'ala tu maha penerima taubat dan maha pengampun. Tetapi nak bagi Allah Ta'ala ampunkan dosa, bertobatlah cara tobat Nabi Adam yang lima syarat itu. Jangan bertobat macam iblis yang lima syarat di bawah. Kerana tobat Nabi Adam diterima, tobat iblis tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sambung. Maka doa Nabi SAW ini, Nabi baca, La ilaha illallah al-hakimul karim, subhanallahi rabbil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sesiapa baca doa ini, Nabi kata, adalah sebenar atas Allah Ta'ala bahawa diharamkan dia atas api neraka Allah. Baca doa ini, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada api neraka dan diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambung. Faidatun, faedah. Kata ulama, aku lihat kitab An-Nuraini fi Islahid Darain. Ini nama kitab. An-Nuraini fi Islahid Daraini. Dua cahaya pada memperbaikkan dua tempat kehidupan manusia. An-Nuraini, dua cahaya. Fi Islah, pada memperbaiki. Ad-Darain, dua negeri. Yaitu amalan dunia dan akhirat. Darain itu bermakna dua tempat, dunia dan akhirat. Ada cahaya yang kita nak ambil untuk terangkan hidup di atas dunia, dan ada cahaya yang kita nak ambil untuk terangkan hidup di akhirat. Ini nama kitab ni. Berkata pengarang kitab ini, barang siapa membaca kemudian daripada tiap-tiap sembahyang fardu. Siapa yang baca doa ini lepas sembahyang fardu, doa dia berbunyi, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahida wa rabban syahida illa la ma'budun siwa wa nahnu lahu muslimun. La ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahida wa rabban syahida la ma'budun siwa wa nahnu lahu muslimun. Baca doa tu lepas sembahyang fardu. Maka berkata ulama, siapa-siapa yang sembahyang fardu baca doa itu dijadikan Allah Ta'ala baginya akan siratul mustaqim panjang 4 hasta jua dan lebarnya pun 4 hasta. Nak bagi perbesar dengan berbeluh titi siratul mustaqim. Sebab titi siratul mustaqim itu kata Nabi lebih halus daripada rambut yang dia belah 7 dan lebih tajam daripada mata pedang. Dan Nabi kata dalam bab siratul mustaqim juga, Nabi bersabda, titi siratul mustaqim itu bergoyang. Tak tetap dia duduk. Macam dengan perahu di atas air, Nabi kata dalam hadis. Nabi cerita pasal siratul mustaqim. Titi itu dahlah panjang. Halui, kecil pula. Bergoyang macam perahu di air, nak jalan lagi mana ni? Dalam bab siratul mustaqim, saya ulang balik. Nabi kata, dia ada 3 fasa, 3 peringkat. Titian siratul mustaqim itu. Halui, lincin. Jauh. Maksudnya panjang. Bergoyang, tajam, macam-macam. Yang ada titian siratul mustaqim ini. Saya ulang balik. Titian siratul mustaqim teramat jauh. Panjang titik itu. Jauh mana? Kata Nabi, jauh dia ialah dengan 3 peringkat. Iaitu peringkat pertama, 3,000 tahun untuk naik saja. Lepas itu Nabi kata lagi, 3,000 tahun berjalan sama mendatar sahaja. Dan 3,000 tahun turun sahaja. Bermaksud 9,000 tahun nak sampai ke hujung sana. Dengan bergoyang dia, dengan lincinnya, dengan tajamnya, dengan halusnya. Allah. Ini yang ni kita titian siratul mustaqim. Kan? Nak naik 3,000 tahun ni, nak merangkak naik 3,000 tahun. Akhirat. Bukan tiba-tiba tu dunia, akhirat. Merangkak. Ada yang naik perangkat jatuh, ada naik sampai dekat sampai baru jatuh pun ada. Berbagai-bagai. Kerana mengikut amalan manusia sendiri atas dunia. Lepas tu bila naik merangkak boleh dah, jumpa jalan sama pula. Jalan sama ni hap goyang eh. Bergoyang dia. Seperti mana perahu di atas hayang. Tak tetap nak jalan lagu mana. Dahlah jauh. Panjang pula. Tak ada tempat memegang. Sebab tu perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata, ada orang yang dilalukan atas titian siratul mustaqim, dibawa ke seberang syurga, sampai ke syurga sana, laluannya seperti laluan kilat yang menyambar. Cepat dia lalu, jalan cepat. Kerana malaikat pegang dia, sambar malaikat terbang ujung sana. Cepat sampai. Siapa orang ni? Siapa dia orang ni? Di antaranya orang yang menjaga solat-solat mereka itu. Dapat habuan tu? Habuan apa? Habuan lalu cepat atas titian siratul mustaqim. Ialah orang yang menjaga sembahyang. Jaga sembahyang ni bukan jaga waktu. Jaga sembahyang itu. Rokok dia jaga. Sujud dia jaga. Bacaan dia jaga elok-elok. Bukan jaga waktu ya. Bukan waktu sembahyang masuk sembahyang. Itu waktu, jaga waktu. Betul. Tapi maksud jaga sembahyang itu bermakna jaga supaya jangan tersalah. Walaupun satu pun. Bacaan jangan bagi salah. Hati jangan bagi merewang kata. Perbuatan jangan bagi silap. Buat cara yang Nabi suruh buat. Rokok, sujud dan sebagainya. Yang tu dipanggil jaga sembahyang. Maka jaga sembahyang, orang yang jaga sembahyang dengan penuh ilmu, maka Allah Ta'ala bagi lalu atas titian siratul mustaqim dengan disambar oleh malaikat, bawa ke seberang sana. Yang 3,000, yang 9,000 tahun perjalanan itu. Masya Allah. Ha, yang tu. Kan? Tapi Nabi kata, dalam bab ini Nabi kata apa? Sesiapa yang baca doa ini, maka Allah Ta'ala luaskan titi itu. Al-sirat al-mustaqim ini, Allah Ta'ala luaskan 4 hasta. Lebang lah, boleh lalu lah. Macam 4 hasta ni lebih kurang apa? Lebih kurang jalan raya. Kita dia lebar juga tu. Tapi manusia semua kita lalu dengan senang. Kita boleh melangkah senang. Langkah senang ni bermakna ada pendapat ulama kata langkah senang tu bermakna bukan kita langkah. Tapi kita berjalan sambil dibawa oleh malaikat. Lalu atas titian siratul mustaqim. Kita kena faham, ya? Kita yang kita faham bahawa titian sirat mustaqim di bawah dia neraka. Di bawah tu neraka Allah Ta'ala. Ramai yang jatuh daripada yang selamat. Macam hari inilah. Ramai yang jatuh ke dalam lubang neraka daripada yang selamat daripada neraka itu. Kerana ramai yang cuba menyelamatkan, tak ramai yang cuba menyelamatkan diri daripada neraka. Sebenarnya ramai yang suka diri dia dicampakkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Kan? Baik, di sini doa ni doa apa? Doa nak bagi luasnya, minta Allah Ta'ala luaskan titian siratal mustaqim, panjang dia, kan? Panjang 4 hasta dan lebar pun 4 hasta. Dengan panjangnya yang dengan perjalanan yang baik, lalu pun senang. Doa dia, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahida wa rabban syahida la ma'budun siwahu. Boleh bermakna? Boleh berbari? Ulang balik lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan, berarti jadi hida, wa rabban syahidan la ma'budun siwahu wa nahnu lahu muslimun. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, yang tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Ilahan wahida, Tuhan yang satu. Wa rabban syahidan, Tuhan yang menyaksikan segala perbuatan makhluk. La ma'budun siwahu, tidak boleh menyembah selain daripada dia. Selain daripada dia. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Ta'ala, kami serahkan diri kami. Baca doa tu lepas sembahyang, sembahyang fardu ke lepas sembahyang sunat ke, bacalah. Tapi Nabi kata sini, ulama kata selepas sembahyang fardu. Kalau ikut banyak amaran wirid yang kita nak buat selepas sembahyang, ambil yang mana senang, yang mana mampu kita buat, kita buat. Tak pasti, tak mungkinlah doa istighfar, istighfar Nabi Khidir tadi mungkin panjang sangat, tak boleh baca. Baca doa ni lepas sembahyang, maka Allah Ta'ala luaskan dan lebarkan titian siratul mustaqim dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala buat gitu. Berhenti dekat tu. Kita sambung insya-Allah pada hari Rabu nanti dengan izin Allah Ta'ala. Sebentar masalah silap tegasan bahasa. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li waladaina warhamna kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una sanah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.